Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamdan syakirin adz-dzakirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di tafsiran dari Quran Surat At-Taubah ayat yang kedua. Untuk itu kita akan lanjutkan dengan ayat yang ketiga dan ayat-ayat setelahnya. Kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan pembacaan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ini adalah sebuah permakluman dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kepada seluruh manusia di hari haji besar, yaitu bahwasanya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Namun jika kalian wahai musyrikin bertaubat kepada Allah, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah. Dan sampaikan kabar kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Tafsiran dari ayat ini, qala wa i'lamun minallahi wa rasulihi wa indarun ilan nasi yauman nahar. Allah beritahukan di ayat ini bahwa inilah pengumuman yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya serta sekaligus peringatan kepada seluruh manusia di hari nahar, Idul Adha, hari penyembelihan hewan kurban. Itu yang disebut dengan Haji Akbar. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu bari'un minhum kadzalik. Isi daripada pengumumannya adalah bahwasanya Allah telah berlepas diri dari kaum musyrikin. Demikian juga Rasulnya telah berlepas diri dari mereka. Fa in raja'tum ayyuhal musyrikuna ilal haq wa taraktum syirkakum fahuwa khairun lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyatakan, namun jika kalian wahai kaum musyrikin mau kembali, rujuk kepada kebenaran, dan kalian tinggalkan kesyirikan kalian, maka itu jauh lebih baik buat kalian. Jadi sekalipun dikasih peringatan, dikasih permakluman soal berlepas dirinya Allah dan Rasulnya, tapi Allah masih tetap memberikan apa? Kesempatan. Jika kalian mau tobat, jika kalian mau kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kesyirikan yang selama ini kalian lakukan, itu lebih baik buat kalian. Persoalannya akan berbeda. Karena sesuatu yang merubah keadaan itu kebenaran. Ya. Dari yang pada awalnya jelek menjadi baik, dari yang pada awalnya negatif menjadi apa? Positif. Oleh karena itu, siapa yang ingin ada perubahan dalam hidupnya menuju ke arah yang positif, maka dia dituntut berpegang teguh kepada apa? Kebenaran. Jangan sekali-kali tinggalkan kebenaran. Kalau coba-coba tinggalkan kebenaran, tetap berada di atas kebatilan, maka sampai kapanpun hidup akan dalam keadaan apa? Negatif, keburukan dan kejelekan. Ya. Qala wa in a'radtum an qubulil haqqi wa abaitum ad-dukhula fi dinillah fa'lamu annakum lam tuflitu min adabilillah. Kemudian kata Allah, masih di ayat ini, kalau kalian berpaling dari menerima kebenaran dan kalian enggan untuk masuk ke dalam agama Allah, maka ketahuilah, annakum lan tuflitu, kalian tidak akan pernah lolos min adabillah, dari adab Allah. Karena tidak ada yang luput bagi Allah. Jelas ancamannya bagi siapa yang berpaling dari kebenaran dan tidak mau masuk ke dalam agamanya. Qala wa anzir ayyuhar rasul haula'il mu'ridin 'anil islam 'adaballahi al-muwajjih. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anzir ayyuhar rasul, sampaikan peringatan olehmu wahai Rasul, haula al-muridin, kepada mereka-mereka yang menentang. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir, musyrikin yang tetap di atas kesyirikannya. Sampaikan peringatan olehmu wahai Rasul kepada mereka-mereka yang menentang anil Islam, menentang agama Islam, gak mau masuk ke dalam agama Islam. Adab Allah al-muwajjah, ada siksa, ada azab Allah yang pedih. Itulah akibat dari sebuah penentangan dan pembangkangan. Tidak ada seorang pun yang selamat dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Berikutnya ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, illal ladhina ahadtum minal musyrikina thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudahiru alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali, ini yang dikecualikan, orang-orang yang kalian telah membuat perjanjian dengan mereka dari kalangan kaum musyrikin. Jadi gak semuanya, tapi ada sekelompok musyrikin yang memang masuk dalam perjanjian bersama dengan kaum muslimin. Nah, yang seperti ini dikecualikan dari ancaman-ancaman yang disebutkan di ayat sebelumnya. Ayat yang keberapa? Yang ketiga. Kata Allah, kecuali orang-orang dari golongan musyrikin yang kalian terlibat perjanjian dengan mereka. Tsumma lam yanqusukum, kemudian mereka tidak mengurangi isi perjanjiannya dengan kalian. Sama sekali. Wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan, dan mereka tidak membantu seseorang untuk memusuhi kalian. Fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Maka terhadap mereka kalian harus sempurnakan janjinya. Ila muddatihim, hingga batas waktu yang telah ditentukan. Jangan diganggu kalau musyrikin yang seperti ini keadaannya. Karena ada apa? Perjanjian. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kita lihat tafsirannya. Qala wa yustasna minal hukmis sabiq al-musyrikun alladzina dakhulu ma'akum fi ahdin muhaddadin bimuddatin. Kata Allah di ayat yang keempat, yang dikecualikan dari hukum tersebut di ayat ketiga sebelumnya adalah kaum musyrikin yang mereka masuk bersama dengan kalian dalam sebuah perjanjian yang ditentukan dalam batas waktu tertentu. Walam yakhunu al-ahda, dan mereka tidak melanggar, mengkhianati janjinya. Walam yu'awinu alaikum ahadan minal a'da, dan mereka juga tidak menolong seorang pun dari musuh dalam memerangi kalian. Jadi mereka masih berpegang dengan apa? Janjinya. Mereka masih komitmen dengan janjinya. Mereka tidak macam-macam. Fa'akmilu lahum ahdahum ila nihayatihi al-mahdudati. Maka sempurnakanlah janji, perjanjian itu dengan mereka hingga akhir batasnya yang telah ditetapkan. Innallaha yuhibbul muttaqin. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan bahwasanya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini alladzina addaw ma umiru bihi, yaitu mereka-mereka yang menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wattaqu asyirka wal khiyana, dan mereka-mereka yang menjauhi kesyirikan serta perbuatan khianat. Wa ghairi dzalika minal ma'asi, dan selain itu dari kemaksiatan-kemaksiatan. Inilah karakter dari orang-orang yang bertakwa. Mereka selalu berusaha menunaikan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka menjaga dan melindungi diri mereka dari yang namanya kesyirikan, walaupun ada sekelompok musyrikin yang melakukan perjanjian dengan mereka. Mereka pun menghindari apa yang disebut dengan khianat. Oleh karena itu enggak ada ceritanya ketika kaum muslimin melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir, dengan musyrikin, terus yang khianat muslimin. Itu enggak ada ceritanya. Kalaupun ada pengkhianatan, maka selalu yang membuat pengkhianatan itu adalah orang-orang kafir, kaum musyrikin. Karena orang-orang yang bertakwa adalah yang menjaga diri mereka dari kesyirikan dan dari tindakan apa? Khianat. Wa ghaira dzalika minal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan dalam bentuk lainnya. Kemudian ayat yang kelima. Allah berfirman, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila berakhir bulan-bulan haram, maka perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian dapati mereka. Wahuzuhum, dan tangkap mereka. Wahsuruhum, kepung mereka. Waq'udulahum kulla marsad, dan intai mereka di tempat-tempat pengintaian. Namun jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka berilah jalan untuk mereka. Lepaskan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat tafsirannya. Qala fa idzan qadat al-ashhurul arba'ah allati ammantum fiha al-musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima ini, apabila berakhir masa 4 bulan yang kalian berikan jaminan keamanan kepada mereka kaum musyrikin, seperti keterangannya sudah lewat di ayat yang kedua, ya, di ayat yang kedua dari surat ini, fasihu fil ardi arba'ata ashur. Diberi jangka waktu selama 4 bulan bebas bagi mereka mau berkeliaran kemana saja bagi kaum musyrikin. Nah, kemudian di ayat yang kelima, kalau sudah berakhir masa 4 bulan di mana kalian telah berikan jaminan keamanan di situ kepada kaum musyrikin, fa'alinu al-harba ala a'da'illah haitsu kanu, maka umumkan peperangan kepada musuh-musuh Allah dimanapun mereka berada. Waqsuduhum, kemudian kata Allah, waqsuduhum bil hisari fi ma'aqilihim, dan bidiklah mereka dengan dikepung, fi ma'aqilihim, di benteng-bentengnya. Wa tarsudu lahum fi turuqihim, dan intai mereka di jalan-jalannya. Sudah enggak ada ampun ya. Sudah diberi kebebasan selama 4 bulan. Kalau sudah selesai, umumkan peperangan kepada mereka. Karena mereka terbukti musuh Allah. Bidik, kepung, intai. Fa in raja'u an kufrihim wa dakhulu al-islam, tetapi meskipun demikian, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, kalau mereka kembali rujuk dari kekufurannya, kemudian masuk Islam, waltazamu syara'i'ahu, dan komitmen kepada syariat-syariat Islam, min iqamis shalah, seperti mereka mau mengerjakan salat, wa ikhrajiz zakat, mereka mau mengeluarkan apa? Zakat. Fatrukuhum, biarkan mereka. Jangan dibidik, jangan dikepung, jangan ditangkap, jangan diintai. Biarkan mereka. Kenapa? Faqad asbahu ikhwanakum fil Islam, karena mereka sudah berubah statusnya sekarang, sudah menjadi saudara-saudara kalian dalam Islam. Mereka sudah masuk Islam, komitmen dengan syariat Islam. Mereka sholat, zakat, ya, dan seterusnya. Sudah. Kalau sudah seperti itu, fa ikhwanukum fid din, mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Maka ciri di mana seseorang itu muslim, ya di antaranya yang paling kentara, dia menunaikan apa? Salat. Dia salat. Kalau kelihatan dia salat ke masjid, ya berarti dia apa? Muslim. Jangan kemudian, ah itu pura-pura. Hukum asalnya, orang yang sholat itu, maka statusnya sebagai muslim. Apalagi dia mau bayar zakat. Apalagi selain sholat, zakat, dia juga mengerjakan syariat-syariat Islam yang lainnya. Sudah muslim tanpa ragu. Nah, maka kalau ada di antara kaum musyrikin yang mereka rujuk ya, dari kekufurannya, masuk Islam, komitmen kepada syariat-syariat Islam, mengerjakan semua apa yang ada di dalam Islam, baik perintah ya, maupun larangan, maka mereka statusnya menjadi apa? Saudara kita seagama. Ya. Innallaha ghafurun liman taba wa anaba rahimun bihim. Di akhir ayat Allah katakan sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah saja mengampuni, masa kita tidak mengampuni? Allah ghafur, Allah Maha Pengampun, liman taba, bagi siapa yang bertaubat kepadanya, wa anaba, dan kembali kepadanya. Allah saja menerima, siapa saja yang kembali kepadanya, masa kita tidak mau menerima? Ya. Rahimun bihim, Allah Maha Penyayang terhadap mereka. Selanjutnya ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Tsumma abrighu ma'manah, dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun." Jika ada seseorang dari golongan musyrikin yang istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, fa ajirhu, maka berikan dia perlindungan supaya dia bisa mendengar kalam Allah. Siapa tahu sadar dengan itu, ya kan? Summa ablighu ma'mana, kemudian antarkan dia ke tempat asalnya dengan aman. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Yang demikian itu karena mereka, orang-orang kafir musyrikin, rata-rata adalah kaum yang la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi ada di antara mereka yang memang bodoh. Bukan musyrikin kafirin yang pokal. Enggak, tapi yang bodoh, yang ikut-ikutan. Tafsirannya, wa yantalaba ahadun minal musyrikin. Jika ada, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ayat yang ke-6, salah seorang dari golongan musyrikin meminta, wa idza talaba ahadun minal musyrikin, sekali lagi, jika ada salah seorang dari kaum musyrikin yang meminta, alladzina stujibat dima'uhum wa amwaluhum, yang padahal musyrikin itu sudah dihalalkan darah dan hartanya, ad-dukhula fi jiwarika, minta masuk dalam perlindunganmu, ayyuhar rasul, wahai rasul, faragiba fil aman, dan sangat ingin mendapatkan keamanan, mencari kenyamanan, fa ajibhu, maka penuhi permintaannya. Kalau musyrikin yang pokal kan enggak mungkin minta perlindungan kepada rasul. Nah, mungkin ingin mencari kenyamanan, ketenangan di sisi rasul, di tengah-tengah kaum muslimin, nggak mungkin. Ya. Maka rata-rata ini musyrikin yang memang nggak tahu apa-apa, seperti Allah jelaskan di akhir ayat, dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Yang demikian itu adalah karena mereka kaum yang tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, apabila salah seorang dari kaum musyrikin yang padahal mereka musyrikin itu sudah dihalalkan darah dan hartanya, meminta masuk dalam perlindunganmu wahai rasul, dan ingin mendapatkan keamanan, ketentraman, hidup nyaman, fa'ajibhu, maka penuhi apanya? Permintaannya. Fa'ajibhu ila talabihi, penuhi permintaan. Hatta yasma'al Qur'an al-Karim, supaya ia dapat kemudian mendengarkan Al-Qur'anul Karim, wa yattali'a 'ala hidayatihi, dan mengetahui petunjuknya. Jadi jangan menjadi orang yang menghalang-halangi orang lain dari kebenaran, sekalipun itu orang kafir atau orang musyrik. Kalau memang ada tanda-tanda bahwa dia ingin mengetahui kebenaran, mencari ketenangan, maka bukakan jalan. Tidak perlu dihalang halangi. Harapannya apa? Supaya bisa mendengar Al-Quran dan kemudian mengetahui apa? Petunjuknya. Ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'ajibhu ila talabihi. penuhi permintaannya supaya dia dapat mendengarkan Al-Quran, wa yattali'a ala hidayatihi, dan mengetahui petunjuknya. Baru setelah itu, thumma a'idhu min haitsu ata, kembalikan dia ke tempat asalnya, dari mana dia datang. Aminan, dalam keadaan apa? Aman. Kenapa sih seperti itu? Kenapa harus begitu? Qala wadzalika liiqamatil hujjah alaihi, tujuannya dalam rangka menegakkan apa? Hujjah kepadanya. Tujuannya dalam rangka menegakkan hujjah. Kalau sudah dikasih hujjah kemudian masih tetap ngeyel, kan selesai urusan. Dia tidak bisa membantah lagi. Tapi kalau yang belum disampaikan hujjah kepadanya, ketika kemudian disikapi dengan sikap yang keras, dia bisa beralasan, hujjah belum tegak kepadaku. Ya. Setelah dia mendengarkan Al-Quran, mengetahui petunjuknya, syukur-syukur di kemudian hari dia masuk Islam, ya kan? Kalaupun tidak, hujjah sudah tegak padanya, begitu. Ada orang mau ngaji, ikut taklim, oh jangan dihalang-halangi. Jangan hanya karena udah datang ke situ, masya Allah, pakai leg bom, kaos, celana, bolong-bolong, mau ngaji. Kalau memang tujuannya mau ngaji, fatur, silakan. Hatta yasma'a kalam Allah wa yattali'a ala hidayatihi, supaya dia bisa mendengarkan Al-Quranul Karim, kalam Allah, dan mengetahui apa? Petunjuknya. Siapa tahu di kemudian hari datang dengan penampilan yang berbeda, dan itu nyata, fakta terjadi. Berapa banyak pengajian yang dibuka di luar begitu, yang datang bermacam-macam. Awal kedatangannya ada tukang roti masih pakai apa, klakson yang musik itu. Terus datang lagi besoknya, datang lagi ngaji. Di kemudian hari datang sudah beda kostumnya, kemudian sudah tidak pakai musik lagi itu belnya. Ya. Ada muslimah datang ke pengajian pakai kerudung segitiga tahu kan, pendek. Ya. Ikut ngaji, silakan. Harus kita terima, pandol, duduk, ayo ngaji. Siapa tahu setelah mendengar kalam Allah, kemudian mengetahui petunjuknya, di kemudian hari berubah, dan memang nyata seperti itu. Di kemudian hari datang dengan penampilan yang berbeda, tanpa disuruh-suruh. Ya. Banyak orang yang kemudian sadar setelah mendengarkan ilmu. Ya. Maka kalau ke seorang musyrikin yang seperti ini saja keadaannya, Rasul diperintahkan untuk apa? Memenuhi permintaannya, apalagi ke seorang muslim yang dia memang Islam, muslim asalnya. Maka tidak boleh menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Ya. Qala dhalika bisababi anna al-kuffar qaumun jahilun bihaqaiqil Islam. Farubama ikhtaru idza zalla al-jahlu idza zala al-jahlu anhum. Tadi disampaikan bahwa yang demikian itu dalam rangka menegakkan apa? Hujjah. Qala dhalika bisababi annal kufar qaumun jahilun. Kemudian Allah sebutkan sebabnya mengapa ada seorang musyrik yang ya dengan kepolosannya begitu datang kepada Nabi minta perlindungan, ingin nyaman, hidup, tentram, tenang. Dijelaskan oleh Allah, sebabnya adalah karena orang-orang kafir, musyrikin itu qaumun jahilun bihaqaiqil Islam, adalah kaum yang jahil, yang tidak mengetahui hakikat apa? Islam. Ya. Kalau di kalangan kaum muslimin saja ada yang jahil, maka di kaum musyrikin kafirin juga ya jahil. Ya. Ada yang jahil, gak ngerti apa-apa. Nah. Jadi kalaupun ada seorang musyrikin yang datang kepada meminta perlindungan oleh Muhammad, ingin hidup nyaman di sisimu, maka penuhi apanya? Keinginannya. Ya. Farubbama ikhtaruhu idza zala al-jahlu anhum. Mungkin saja mereka kemudian akan memilih Islam. Mungkin saja ikhtaruhu, mereka kemudian akan memilih Islam, idza zala al-jahlu anhum, apabila kebodohan sudah hilang dari mereka. Karena tadi prosesnya mendengar kalam Allah, kemudian mengetahui apa? Petunjuknya. Siapa tahu pulang ke rumah bingung, membanding-bandingkan, nggak bisa tidur. Terus kemudian Allah kasih apa? Hidayah. Ya. Allah kasih hidayah. Nah, terkadang hidayah datang kepada seseorang seperti itu. Ya. Prosesnya tidak langsung. Cuma penasaran awalnya, ya kan? Cuma sekedar pengen tahu seberapa banyak sih orang yang hadir di pengajiannya. Cuma sekedar itu aja. Seperti apa sih model ngajinya? Penasaran awalnya. Nggak perlu ditahan yang seperti ini. Nggak perlu dihalang-halangi. Biarkan dia masuk. Ya. Karena bisa jadi nanti setelah dia pulang, ya, semua yang dia dengar di pengajian itu mengganggu pikirannya. Ketika sudah mengganggu pikirannya, terjadilah kebimbangan. Ya, keluar kesantis. Wah. Gitu kan? Bingung. Akhirnya datang lagi sampai kemudian betul-betul memilih pengajian itu sebagai tempat dia menimba ilmu. Nah, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Jadi prosesnya berbeda-beda memang. Selanjutnya ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa yakunu lil musyrikina 'ahdun 'inda Allahi wa 'inda Rasulihi illa alladziina 'ahadtum 'inda al-masjidil haram, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun?" Bagaimana bisa kaum musyrikin memiliki perjanjian di sisi Allah dan di sisi Rasul-Nya? Artinya ini sesuatu yang sebenarnya tidak patut. Ya. Tapi kalaupun ada, illal ladzina ahadtum indal masjidil haram. Kecuali mereka kaum musyrikin yang kalian melakukan perjanjian dengannya di dekat Masjidil Haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mereka menampakkan sikap yang lurus kepada kalian, maka kalian pun harus menampakkan sikap yang lurus kepada mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, karena ini kaitannya dengan memegang apa? Janji. Kaitannya dengan memegang janji. Ya. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Tadi disampaikan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, kemudian mereka menjauhi apa? Kesyirikan dan tindakan apa? Tindakan apa? Khianat. Ya. Tindakan khianat. Diulang lagi, coba antum lihat akhir daripada ayat yang ke-7, innallaha yuhibbul muttaqin, dengan akhir daripada ayat yang ke-4. Ayat yang ke-4, innallaha yuhibbul muttaqin. Ayat yang ke-7, innallaha yuhibbul muttaqin. Isinya sama soal apa? Pemegang janji. Ya. Pemegang apa? Janji. Ya, begitulah kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak saling kontradiktif. Justru saling bersambung, ada kaitannya. Ya. Baik, kita lihat tafsiran. Qala la yanbaghi an yakuna lil musyrikina 'ahdun indallahi wa inda rasulihi illa alladziina 'ahadtum indal masjidil haram fi sulhil hudaybiyah. Kata Allah di ayat ini, tidak pantas Musyrikin itu punya perjanjian di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Kecuali memang mereka kaum musyrikin yang kalian mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, yaitu pada Sulhul Hudaibiyah. Perjanjian apa? Hudaibiyah. Fama aqamu 'alal wafa bi ahdikum, selama mereka memenuhi janji kalian, fa aqimu lahum 'ala mithli dzalika, maka lakukan sama seperti itu oleh kalian. Kalau mereka pegang janji, kalian juga harus memegang apa? Janji. Karena tidak ada ceritanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ingkar apa? Janji, khianat. Inna Allah yuhibbul muttaqin almuwaffina bi'uhudihim. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa memenuhi janji-janjinya. Ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Kaifa wa yadhharu 'alaykum la yarqubu fikum illa waladhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun." Bagaimana bisa kaum musyrikin ada perjanjian di sisi Allah dan Rasulnya, sementara mereka iyadharu alaikum, kalau mengalahkan kalian, la yarqubu fikum, mereka itu tidak akan memelihara hubungan kekerabatan dengan kalian. Wala dhimma, tidak juga menghiraukan janjinya. Nah, ini sebagai jawaban dari ayat yang ketujuh. Ya, sebagai jawaban dari ayat yang ketujuh atau penjelas dari ayat yang ketujuh. Di ayat yang ketujuh Allah katakan, bagaimana bisa musyrikin memiliki janji di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi gak pantaslah musyrikin itu punya janji di sisi Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena mereka itu kalau dalam posisi menang, maka mereka tidak akan memperhatikan hubungan dengan kalian, tidak akan juga perhatian terhadap apa? Janjinya. Paham sampai di sini? Ya. Yurdunakum bi afwahihim, mereka itu hanya akan membuat kalian senang dengan kata-katanya. Wa ta'ba qulubuhum, tetapi hati mereka itu menolak. Wa aktsaruhum fasiqun, dan mayoritas mereka itu fasik. Nah, di sini antum perhatikan ayat yang ke-8 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter dari kaum musyrikin. Karakter dari kaum musyrikin. Kalau mereka dalam keadaan terjepit, oh patuh mereka, gak berani macam-macam. Tapi saat mereka dalam keadaan lapang, punya kekuatan, jangan, maka tidak akan ada ceritanya berhubungan baik dengan kalian. Gak akan ada ceritanya mereka bakal memegang janji mereka. Paham? Kita lihat tafsirannya. Inna sya'nal musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-8, inna sya'nal musyrikin, sesungguhnya karakter kaum musyrikin di sini. Sesungguhnya karakter kaum musyrikin, al-yaltazimu bil uhud ma damatil ghalabatu li ghairihim. Ini dia. Mereka akan patuh terhadap janji yang telah dibuat. Kapan? Ma damat al ghalabatu li ghairihim, selama kemenangan itu ada pada selain mereka. Artinya mereka dalam keadaan apa? Lemah. Mereka akan patuh, berpegang teguh pada apa? Janjinya. Kemudian kata Allah, amma idza sya'aru bil quwwah 'alal mu'minin, akan tetapi apabila mereka sya'aru bil quwwah, merasa punya kekuatan atas kaum mukminin, fa innahum la yura'una al qarabata, maka mereka tidak akan perhatian maka mereka tidak akan menjalin hubungan dengan kalian, walal ahda, dan tidak akan perhatian terhadap apa? Janjinya. Beda jauh dengan kaum muslimin, kaum mukminin, ketika terlibat dalam sebuah perjanjian, apapun keadaannya tetap komitmen berpegang teguh dengan apa? Janji. walaupun di atas angin tetap berpegang teguh pada janjinya. Tapi kaum musyrikin ketika lemah berpegang teguh pada janjinya, berhubungan baik dengan kaum mukminin. Tapi saat ada di atas angin, punya kekuatan, merasa bisa menang melawan kaum mukminin, maka enggak ada ceritanya mereka berhubungan baik dengan kaum mukminin. Dan mereka tidak akan pernah memegang janjinya dengan apa? Dengan baik. Ya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, "Fala yaghurrannakum minhum," jangan sekali-kali kalian terpedaya oleh mereka. "Ma yu'amilunakum bihi waqtal khaufi minkum," jangan sekali-kali kalian terpedaya oleh mereka dengan gaya muamalahnya ketika mereka dalam keadaan apa? Takut. Jadi seperti itu tadi gaya muamalahnya. Paham ya? Ada gambaran yang gaya muamalahnya tadi. Kalau lemah, patuh. Tapi kalau di atas angin, oh gak ada ceritanya seperti itu. Beda lagi. Ini musyrikin. Karakter musyrik itu ternyata seperti itu. Yang subhanallah banyak diadopsi hari ini oleh kaum muslimin. Kalau kondisi lemah, patuh. Tapi kalau punya kekuatan, lain lagi ceritanya. Kemudian kata Allah, "Fa innahum yaquluna lakum kalaman bi alsinatihim." Nah ini dia. Sesungguhnya mereka itu kaum musyrikin akan menyampaikan kepada kalian pembicaraan-pembicaraan dengan lisan-lisannya, litardau anhum, supaya kalian senang kepada mereka. Ini dalam posisi apa? Lemah mereka. Seperti itu. Masya Allah banyak memuji kaum muslimin. Gini dan begitu. Supaya kaum muslimin senang kepada siapa? Mereka. Tapi kalau mereka punya kekuatan, beda lagi urusannya. Walakin qulubuhum ta'badhalik. Namun hati mereka sebenarnya menolak untuk seperti itu. Jadi Allah sudah bongkar memang karakternya. Ya. Supaya kita tidak tertipu. Tidak tertipu dengan kebaikan-kebaikan orang kafir. Tidak tertipu dengan kebaikan-kebaikan kaum musyrikin. Oke, mereka baik. Tapi jangan sekali-kali tertipu. Ya. Mungkin saja karena merasa minoritas kan begitu. Beda lagi ketika jumlah mereka mayoritas. Oleh karena itu separatis-separatis itu. Separatisme. Ya. Itu kan selalu terjadi saat mereka jumlahnya apa? Mayoritas. Berani nyerang kaum muslimin. Satu kampung misalnya, jumlah kampung itu ada 100 penduduk, 80-nya non muslim, yang 20 muslimin. Selesai yang muslim, habisin. Gak akan diberi haknya. Apalagi kalau kita jalan-jalan ke luar Jawa sana. Ya kan? Ke Kalimantan lah, ke mana lah, ke pelosok-pelosok Indonesia itu. Ya. Itu kan banyak kampung-kampung yang subhanallah kadang setengahnya, setengah muslimin, setengah non muslim. Kadang lucu juga kalau mencermati muamalah mereka. Kalau giliran hari raya mereka ya ikut yang muslimin, giliran muslimin hari raya ikut mereka. Ada lagi yang sekian persennya non muslim, yang sedikit muslim, tertindas. Ya. Subhanallah memang sudah dibongkar oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kita enggak perlu heran. Enggak perlu apa? Enggak perlu heran. Nah, seperti ini memang. Ya. Saat di bawah angin patuh, saat di atas angin berani. Ya, melanggar. Maka Allah ingatkan supaya kita jangan tertipu dengan gaya muamalah mereka di saat mereka ada dalam ketakutan, di saat mereka lemah. Kemudian mereka akan mengucapkan kata-kata kepada kalian yang cenderung ingin membuat kalian itu senang kepada mereka. Padahal hati-hatinya tidak demikian. Hati-hatinya tidak demikian. Kebencian musyrik itu tetap ada. Jadi basa-basi saja apa yang disampaikan oleh apa? Lisannya. Jadi jangan tertipu dengan pujian-pujian orang-orang kafir. Orang kafir tetaplah kafir. Kemudian kata Allah, wa aktsaruhum mutamarriduna 'alal Islam naqiduna lil ahdi. Mayoritas mereka itu menolak keras Islam. Naqiduna lil ahdi, dan melanggar apa? Janji. Nah. Kemudian ayat yang ke-9, Allah berfirman, ishtaru bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Fasaddu an sabili. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh sangat jelek apa yang mereka kerjakan. Tafsirannya, istabdilu bi ayatillahi aradad dunya attafah. Mereka adalah orang-orang yang telah menukar ayat-ayat Allah dengan perhiasan dunia yang tak bernilai. Tafah. Fa'aradu 'anil haqq, mereka berpaling dari kebenaran. Wa mana'u ar-raghibina fil Islam 'anid dukhuli fihi, dan menghalang-halangi orang-orang yang ingin masuk Islam dan ingin memeluknya. Laqad qabuha fi'luhum wa sa'a sani'uhum, sungguh telah jelek perbuatan mereka dan sangat buruk tindakan-tindakan mereka. Maka bagaimana mungkin seorang mukmin bisa tertipu, terpedaya dengan gaya mereka musyrikin. Kemudian ayat yang ke-10 terakhir, Allah berfirman, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Mereka tidak akan memelihara hubungan dengan orang-orang yang beriman, tidak juga menjaga janjinya. Ulaika humul mu'tadun, mereka adalah orang-orang yang melampaui batasan. Tafsirannya, inna haula'il musyrikin haraba 'alal iman wa ahlihi. Sesungguhnya mereka kaum musyrikin itu akan senantiasa memerangi Islam, memerangi iman, dan memerangi penganutnya. Fala yuqimuna waznan liqarabatil mu'min wala liahdihi. Mereka tidak akan melakukan pertimbangan. Mereka tidak akan melakukan pertimbangan untuk berhubungan dengan kaum mu'minin. Wala liahdihi, tidak juga untuk menjaga apa? Janjinya. Wa sya'nuhum al-udwan wadzulm. Sikap mereka musyrikin itu adalah al-udwan wadzulm, permusuhan dan kezoliman. Ya, itu yang melekat kuat dalam diri mereka. Semangat dalam permusuhan dan semangat dalam melakukan apa? Kezoliman. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.